السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Selamat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan atas suri tauladan kita, kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu telah kita baca definisi tentang al-ibadah, dan beliau membawakan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mendefinisikan ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah kata yang mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi ibadah itu pasti dicintai dan diridhai, baik dari ucapan-ucapan ataupun dari perbuatan-perbuatan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Itu sudah kita bacakan definisi dan penjelasannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, muallif rahimahullahu taala akan menyampaikan satu poin terkait dengan syurutul ibadati wa usuluha, syarat-syarat ibadah dan pokok-pokok ibadah atau dasar-dasar ibadah. Apa syarat ibadah itu, ma'asyiral muslimin? Beliau berkata, haqiqatu ibadatillahi ta'ala wa asluha. Hakikat dari peribadatan kepada Allah dan pokoknya adalah kamalul mahabbati, kesempurnaan rasa cinta kita kepadanya, kepada Allah. Ma'a kamalil dhulli wal khudu', yang diiringi dengan kesempurnaan rasa hina dan tunduk di hadapannya. Ini dia usulul ibadah, pokok ibadah atau syartul ibadah. Harus ada yang namanya kamalul mahabbati lahu, sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya ketundukan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman yuhibbu man la yakhda'u lahu falaysa 'abidan, falaysa 'abidan lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu yang dia tidak tunduk kepadanya, maka dia tidak sah disebut sebagai seorang hamba. Seseorang mencintai tapi dia tidak tunduk, maka dia tidak sah dianggap sebagai seorang abidan, seorang hamba. Wakadzalika man yakhdha'u wa yadhullu liman la yuhibbuhu falaysa 'abidan lahu. Begitupun orang-orang yang tunduk dan menghinakan dirinya tetapi dia tidak mencintainya, maka yang demikian itu tidak juga disebut sebagai hamba. Ya. Mencintai tapi tidak tunduk, bukan hamba. Pembangkang gitu. Atau sebaliknya, Anda tunduk dan menghinakan diri di hadapan seseorang tapi tidak cinta, terpaksa. Ini pun tidak disebut sebagai abidan. Maka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus terkumpul kamalul mahabbatilah wa kamalul dhulli wal khudu'ilah, sempurnanya cinta kepada Allah dan sempurnanya ketundukan dan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wa ibadatullahi ta'ala لا تكون مقبولة ولا مرضية له جل وعلا حتى تستكمل شروطها وأركانها. Ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan mendatangkan ridho dari Allah sehingga sempurna di dalamnya, di dalam ibadah yang kita lakukan, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Jadi kapan ibadah itu akan diterima, akan makbulah wa mardiyah? Ketika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Wa syurutul ibadati, adapun syarat-syarat ibadah, lil ibadati syarton. Ibadah itu ada dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, Al-ikhlas, yaitu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ayaqsudal abdu bi'ibadatihi wajhallahi ta'ala duna siwahu. Ikhlas adalah, kata beliau, saat seorang hamba memaksudkan ibadahnya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, duna siwahu, bukan yang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala 'allamatul Hind al-Imam al-Muhaddits Shadiq Hasan al-Husaini. Apa kata beliau? La khilafa, tidak ada perbedaan pendapat, fi anna al-ikhlasa syartun li sihhatil 'amali wa qabulihi. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa yang namanya ikhlas adalah syarat sahnya amal dan syarat diterimanya amal. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa bina'an ala hadzal syarti faman adda al-ibadata wa nawabiha ghaira wajhillah. Dengan dasar ini, kata beliau, barang siapa yang melaksanakan ibadah dan dia berniat dengan ibadah itu selain dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'an yuridu madhan nas. Misalnya dia beribadah karena ingin dipuji oleh manusia. Au yuridu maslahatan dunyawiyah. Atau dia mencari kemaslahatan, keuntungan dunia. Au fi'laha taqlidan li ghairihi duna an yaqsid bi'amalihi wajh Allah. Atau dia mengikutinya karena taklid, ikut-ikutan. Dan dia tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Au arada bi'ibadatihi at-taqarruba ila ahadin minal khalq. Atau dia ingin dengan ibadahnya mendekat kepada makhluk. Agar memiliki kedudukan di sisi makhluk. Au fi'laha khaufan minas sultan. Atau dia melakukan ibadah karena takut kepada pemimpin. Au min ghairihi, atau dari yang lainnya. Fala tuqbal minhu, maka ibadahnya tidak diterima. Wala yuthabu alaiha, tidak akan dikasih pahala. Wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-ilm. Dan ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama. Jadi harus ikhlas. Semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ قَصَدَ بِالْعِبَادَةِ وَجْهَ اللَّهِ وَخَالَطَ نِيَّتَهُ رِيَاءً حَبِطَ عَمَلُهُ أَيْضًا. Dan seandainya dia beribadah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia campur niatnya dengan riya, maka sia-sialah amal yang dia lakukan. وَلَا يُعْرَفْ أَنِ السَّلَفْ فِي هَذَا خِلَافًا. Dan tidak dikenal, didengar para ulama salaf khilaf dalam masalah ini. Artinya para ulama salaf sepakat. Kalau ibadah yang dimaksudkan karena Allah, khalatahu ar-riya, masuk ke dalamnya riya, maka ibadah itu menjadi rusak. Ini syarat yang pertama, saudaraku sekalian. Jadi ibadah itu haruslah ikhlas. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki syarat yang kedua. Asyartus tsani muwafaqatu syar'illah ta'ala. Beribadah itu harus sesuai dengan syariat Allah. Jadi bukan kebiasaan, bukan adat istiadat, bukan hawa nafsu, tetapi harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بأن تكون العبادة في وقتها وصفاتها موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Yaitu ibadah yang dilakukan baik terkait dengan waktunya, terkait dengan sifatnya, haruslah sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fala yazidu fi ibadatihi amalan au qawlan lam yarid fihima. Dan seorang hamba tidak boleh menambahkan satu bagian dari ibadah atau mengurangi satu bagian dari ibadah, lam yarid fihima, yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yaf'aluha fi ghairi waqtiha, sebagaimana dia tidak boleh melakukan satu ibadah selain di waktu yang sudah ditentukan. Wa kadzalika la yata'abbad lillahi bi'ibadatin lam tarid fihima. Sebagaimana seorang hamba tidak diperbolehkan dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya dibuat-buat. Wa hadza muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasul. Konsekuensi kita meyakini, mengikrarkan bahwa beliau rasul, tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan apa yang dia katakan. Ta'atuhu fima naha fima ta'atuhu fima amar wa zajar. Dan kita mentaatinya dalam perintah dan larangan. Wala na'budallaha illa bima syara'a. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau contohkan kepada kita. Fala yu'bad, ya, fala yu'badullah illa bima syara'ahu. Dan tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan ala lisani nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ma'asirul muslimin, ya, ini syarat kedua, yaitu muwafaqatu asyara'. Ibadah yang kita lakukan haruslah sesuai dengan syara', yaitu syariat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa-apa yang datang dibawa oleh Rasul, ambillah, kata Allah. Dan apa-apa yang dia larang, tinggalkanlah. Yang diperintahkan, kerjakan. Yang dilarang, tinggalkan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, dan Nabi pernah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam ibadah, ma laysa minhu, yang sebenarnya bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka ibadah yang dia lakukan itu tertolak. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Fal ayatu sarihatun fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dengan sangat jelas memerintahkan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithu bi riwayatihi sharihun fi tahrimi ihdathi ibadati lam ya'muru biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pun, ya, sangat jelas mengharamkan, ya, hadis ini jelas mengharamkan mengada-ngadakan ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Walam tarid fi sunnatihi, dan yang tidak pernah ada di dalam sunnah Nabi. Wa tahrimu ihdathi sifati li ibadati masyru'ah, dan di dalamnya terdapat keharaman membuat satu sifat yang baru dari ibadah yang telah disyariatkan. Li anna dhalika laysa alaihi amruhu sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan perintah Nabi. Wa laysa min sunnatihi, dan itu bukan bagian dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkata, usulul ibadah. Usul adalah jamak daripada aslun. Aslun, usulun. Usulul ibadah, pondasi atau asal-asal ibadah. Ibadatullah tabaraka wa ta'ala yajibu an tartakiz, an tartakiza ala usulin thalathah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah terpusat di dalam tiga pokok. Yang pertama, al-mahabbah, rasa cinta, al-khawfu, rasa takut, war-raja'u, rasa harap. Cinta, takut, harap. Faya'budul muslimu rabbahu mahabbatan lahu. Maka seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta. Wa khaufan min iqabihi, di waktu yang sama sebagai bentuk rasa takut dari iqab, hukuman dari Allah. Wa raja'an li thawabihi, dan di waktu yang sama dia berharap pahala dari Allah. Wa lidzalika qala ba'du salaf, oleh karenanya berkata sebagian ulama salaf, man 'abada Allah bil hub wahdahu fa huwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan rasa cinta, maka dia orang yang zindiq. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdahu fa huwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan rasa takut, maka dia haruri, yaitu orang-orang khawarij, orang-orang takfiri. Wa man 'abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan harap, maka itu adalah murji, para pengikut murji'ah. Jadi kalau hanya dengan cinta saja, zindiq. Yang penting cinta, yang penting ingat, zindiq. Lalu ada yang dengan takut saja, khawarij. Ada yang dengan harap saja, murji'ah. Berarti ahlu sunnah beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, dan harap. Disatukan semua. Harus ada dalam diri kita. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, dan harap, maka dialah orang mukmin, kata beliau. وَقَدْ أَسْمَى بَعْدُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُسُولِ أَرْكَانًا. Sebagian ulama mengistilahkan pokok yang tiga ini dengan istilah arkan. Wa sa'atakallam 'alayha bi syai'in min al-ikhtisar, dan kita akan bicarakan dengan singkat. Yang pertama, beliau akan menceritakan secara lebih luas ya tentang mahabbatullah, al-mahabbah lillah. Rasa cinta kita serahkan, kita persembahkan untuk Allah. Apa kata beliau? Hadzal aslu huwa ahammu usulil ibadati. Rasa cinta kepadanya adalah pokok yang paling penting. Fal mahabbatu hiya aslul ibadah. Rasa cinta itu asal dari ibadah. Fayajibu alal abdi an yuhibbullaha ta'ala. Seorang hamba wajib mencintai Allah. Dan dia wajib mencintai semua yang dicintai oleh Allah berupa ketaatan. Mencintai Allah dan mencintai semua yang Allah cintai berupa ketaatan. Dan seorang hamba ketika dia mengaku mencintai Allah, dia harus membenci semua yang dibenci oleh Allah. Logis, masuk akal. Anda cinta kepada Allah, maka Anda harus membenci apa-apa yang Allah benci. Minal ma'asi, ya, berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Wa an yuhibba jami'a awliya'ihil mu'minin. Sebagaimana dia dituntut untuk mencintai para wali-wali Allah yang beriman. Saya mencintai Allah, maka saya harus mencintai apa-apa yang Allah cintai berupa ibadah. Saya membenci apa-apa yang Allah benci berupa maksiat. Dan saya pun dituntut untuk mencintai para awliya'ullah, para kekasih-kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi muqaddimatihim, dan tentunya di bagian terdepan yang harus kita cintai adalah rusuluhu alaihi musallam, para rasulnya alaihi musallam. Wa an yubghid, dan hendaknya orang yang merasa mencintai Allah, mereka membenci jami'a a'daihi minal kufari wal munafiqin, membenci semua musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, maka cintai semua yang Allah cintai, baik berupa perbuatan, baik berupa orang-orang yang Allah cintai, kita cintai. Dan kalau kita merasa cinta kepada Allah, kita benci semua perbuatan yang Allah benci. Dan kita benci semua orang yang dibenci oleh Allah dari kalangan kufar wal munafikin. wa kullu hadha wajibun 'alal muslim la ikhtiyara lahu fihi. Dan ini semua wajib atas setiap muslim dan mereka tidak ada pilihan di dalamnya selain mengamalkan apa yang sudah disebutkan ya berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis. Kama annahu yajibu 'alal muslim an yuhibba Allah ta'ala atau an yuhibba rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akthar mimma yuhibbu nafsahu wa auladahu wa malahu wa kulla syai'in. Sebagaimana seorang muslim itu harus dan wajib mencintai Allah dan mencintai Rasul akthar, melebihi apa-apa yang dia cintai, baik itu hartanya, anak-anaknya, dan segala sesuatu. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu prioritas paling tinggi di atas segala rasa cinta, ya, segala rasa cinta kita kepada makhluk, baik itu anak atau orang tua atau istri dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24, ya, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraf تموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah ya Rasulullah, apakah ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta ya, yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takutkan kerugian, rumah yang kalian senangi, apakah itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan dibandingkan jihad fi sabilih, dibandingkan berjihad di jalan Allah? Fatarabbasu, kalau begitu tunggu ya, fatarabbasu, tunggu saja, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini surat At-Taubah ayat 24, saudaraku sekalian, menuntut kita untuk totalitas ya, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cinta. Jadi kita prioritaskan cinta kita hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah ya. Dan dengan keduanya kita mengukur rasa cinta kita kepada yang lain. Jadi seorang muslim harus mengukur rasa cinta dia kepada sesuatu, baik itu perbuatan ataupun orang, dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Diukurnya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, ini poin-poin yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersil area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya.

Tentunya kita harus selektif dalam memilih guru ya. Harus selektif dalam memilih guru. Masalah agama masalah penting, jangan sembarang kita mengambil guru. Ya, carilah guru yang memang berada di atas ilmu. Carilah guru yang memang memiliki akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Carilah guru yang punya komitmen yang besar kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran dan Al-Hadis, memiliki perhatian kepada Al-Quran dan Hadis. Di dalam dakwahnya dia selalu menjadikan Al-Quran, Hadis, perkataan para sahabat, ijma' ya, sebagai sandaran hukum ya, dan pendalilan. Cari yang seperti itu ibu ya, carilah orang-orang yang memang tulus di dalam mengajarkan kebaikan untuk kita, murni ingin mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tujuan yang lain selain mengingatkan manusia dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang berlumuran dengan perkara-perkara yang baru, amaliyahnya berlumuran dengan kebid'ahan ya, banyak kebid'ahan yang dia lakukan ya, tentunya tidak kita jadikan sebagai guru ya. Walaupun bukan berarti semua yang dikatakannya sudah pasti salah, tidak juga ya. Ketika dia mengucapkan sesuatu ya, bisa salah bisa benar ya, bisa salah bisa benar. Tetapi menjadikan dia sebagai guru yang kita ambil ilmunya ya, artinya kita menjadikan dia guru, beda dengan sekedar mendengar nasihat ya. Mendengar nasihat bisa dari siapa saja ya, bahkan Abu Hurairah dinasehati sama setan begitu ya. Nasehatnya kalau sore baca ayat kursi, kalau pagi baca ayat kursi. Maka Nabi berkata, faqad sadaqak wa huwa kadzub. Dia sudah berkata jujur padahal dia pembohong. Apakah karena setan itu pembohong Abu Hurairah menolak membaca ayat kursi? Tentunya tidak. Karena kebenaran ahakku an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Tapi dalam mencari guru ya, tentunya kita harus selektif. Lalu bagaimana dengan jamaahnya ya? Kalau kita bisa memberikan mereka pencerahan, penjelasan ya alhamdulillah. Kalau tidak ya paling minimal untuk diri kita. Jangan kita ikut, jangan kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak memiliki dasar dan contoh dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah alaihimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Apakah flu najis bila sholat, sedang sholat tanpa disadari mengenai sajadah atau mukena? Tidak, flu tidak najis. Ya, flu itu suci. Jadi di tubuh kita ini ada yang suci, ada yang najis, ada yang diperselisihkan. Yang suci air mata, ingus, ludah, keringat, itu suci. Air mata, ingus, ludah, dan keringat, secara hukum dia tidak najis. Ya. Adapun yang najis adalah kencing. Ya, itu najis. Mazi itu najis, wadi itu najis, sepakat. Darah najis menurut jumhurul ulama. Adapun yang diperselisihkan antara najis atau tidak adalah air mani. Sebagian mengatakan najis dan itu pendapat Imam Malik. Tapi sebagian mengatakan suci dan itu pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat yang mengatakan suci itulah pendapat yang lebih kuat. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Sumatera Barat, assalamualaikum. Ini mau nanyakan ibu ini, Ustaz. Ini tentang puasa, ini puasa sunat ini, Ustaz. Baik. Ya, puasa yang mulai sama puasa sunat kamis, mana yang paling utama, Ustaz? Itu saja Bapak. Ayo kita jatuhkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak ada keraguan bahwa Senin Kemis lebih utama daripada Ayyamul Bid. Karena dalam hadis Abdullah ibni Amr, Nabi sedang menyebutkan urutan puasa. Kalau kamu puasa, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Oh, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Oh ya udah, kalau lebih dari itu kamu bisa, puasa Senin Kemis. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah, puasa 2 hari sekali. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah, maka beliau kata puasa Daud. Tidak ada lagi di atas puasa Daud. Artinya puasa Ayyamul Bid itu level yang paling bawah, standar yang paling minimal. Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bithalas." Aku diberikan wasiat oleh Nabi, oleh kekasihku dengan 3 hal. Salah satunya adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dari sisi jumlahnya saja sudah ketahuan bahwa puasa Senin Kemis lebih utama. Puasa Senin Kemis dalam 1 bulan itu 8 kali paling minimal. 8 kali ya. Adapun puasa Ayyamul Bid cuma 3 hari dan tidak logis yang 3 hari lebih utama dari yang 8 hari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik di masjid atau di rumah mengaji bagi laki-laki? Karena suami bilang kalau di rumah sudah ada istri, sedangkan ada hadis yang mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Allah alam bissawab ya. Tentunya mengerjakan perkara-perkara yang selain daripada sholat yang wajib itu utamanya di rumah. Ya, Rasulullah berkata sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali yang wajib. Ya begitu pun ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana tadi ibu katakan hadis, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Oleh karenanya hendaknya membaca Al-Quran itu baik-baiknya menurut saya adalah di rumah. Ya, tapi ya tidak masalah kalau mau dikerjakan di masjid. Tapi bagusnya agar rumah kita menjadi hidup dan dijauhkan dari syaitan, kita melakukannya di rumah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Welcome Ustaz. Ini Ustaz ya. Kan setiap amalan kan tergantung niatnya nih Ustaz. Lantas bagaimana jika kita diundang kendurian acara kematian gitu Ustaz sama tetangga. Jadi niat kita ini bukan mau ikutan merayakan kematian itu gitu, peringatan kematian itu ya Ustaz. Tapi niatnya biar dapat nasi berkat itu Ustaz. Nasi berkat tau kan Ustaz ya. Baik. Nasi berkat itu loh pokoknya Ustaz. Niatnya itu biar dapat itu aja gitu. Biar enak gitu kan. Sedap gitu Ustaz kayaknya kok makan nasi itu gitu. Baik. Itu gimana ya Ustaz? Baik Ibu. Itu saja Ibu. Itu saja Ibu. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, dalam aktivitas kita ya, tentu aktivitas itu ada dua. Ada aktivitas yang memang dia kaitannya dengan ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah, ibadah yang memang sudah ditentukan rukun, syarat, wajib dan lain sebagainya. Itu harus niatnya benar, caranya benar, kan begitu ya. Niatnya benar, caranya benar. Dan begitu pun dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Atau sesuatu yang sifatnya memang hukum asalnya dia bukan ibadah. Muamalah misalnya. Muamalah. Ya. Kalau mohon maaf, kalau dalam masalah ibadah, ibadah mahdhah, contohnya sholat ya, puasa, itu harus benar niatnya, harus benar caranya. Harus benar niatnya, harus benar tata caranya. Adapun dalam ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, misalnya makan, minum, bekerja, itu dia ghairu mahdhah. Dia hukum asalnya bukan ibadah, tapi dia menjadi ibadah dengan niat. Tetapi dengan syarat, apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dia niatnya bagus. Tetap niatnya bagus agar tidak meminta-minta kepada manusia. Tetapi dia mencuri, atau dia korupsi, atau dia menerima sogokan. Itu niatnya bagus, dia ingin bekerja, mencari nafkah. Tapi caranya salah. Ya, niat yang benar, tidak ditopang dengan cara yang benar, tidak diterima. Ya, tidak di diterima. Dan ingin mencoba nasi kenduri itu bukan sesuatu yang darurat. Beda-beda cerita kalau begini, dia keluarganya ada yang wafat. Lalu orang tuanya mengundangnya untuk datang ke rumahnya, kenduri. Dan kalau dia tidak datang, orang tuanya akan marah, akan sedih. Dan dia khawatir orang tuanya sakit, bersedih, dan lain sebagainya. Maka dia katakan, innamal a'malu binniat. Saya datang untuk menghibur ibu saya. Ibu saya tahu kok, saya enggak melakukan amal tersebut. Itu enggak ada masalah, darurat. Tapi kalau cuma untuk mencoba apa namanya, kenikmatan nasi kenduri, menurut saya itu bukan alasan yang dibenarkan. Ya, itu bukan alasan yang, oh saya datang. Untuk apa kamu datang? Ah, sekedar menikmati. Niat saya kan bukan tahlilan, tapi menikmati kenduri. Saya rasa tidak darurat. Karena memang ketika ada perkara yang dilarang oleh Nabi, kita diperintahkan untuk menjauh, jangan mendekat. Ya, tidak, apa namanya, jangan duduk sama mereka, menjauh. Ya, kecuali memang sesuatu yang perkara darurat, sebagaimana yang saya sampaikan. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lulu di Perth, ya, Australia. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Mau tanya, Ustaz, kalau misalnya kita sudah berniat untuk beramal, terus kita ikhlas beramal itu misalnya sedekah, Ustaz, tapi pada dalam perjalanan kita lupa, Ustaz, kita menyebutkan, mungkin juga lupa, mungkin juga sengaja menyebutkan amal kita. Bolehkah bagaimana, Ustaz? Bolehkah apakah harus mengulangi niat kembali dan beristighfar atau bagaimana, Ustaz? Maksudnya menyebut amal di hadapan orang lain? Iya. Iya, Ustaz. Baik. Iya, jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, baik. Allah alam bisawab, ya. Apakah orang yang menyebutkan amalnya pasti tidak ikhlas? Belum tentu, ya. Seseorang yang menceritakan amalnya tidak selamanya dia riya misalnya. Barangkali dia menyebutkan amalnya untuk memotivasi kaum muslimin. Masya Allah, dari mana, Ibu? Ini saya habis bantu anak-anak yatim. Ya, di sana ada anak yatim sekitar 20 orang, kasihan kondisinya. Itu enggak ada masalah, hanya sekedar mimbabil ikhbar, hanya sekedar ingin sebagai pemberitahuan. Ya, tidak masalah. Ya. Lalu dikatakan bahwasanya ada kondisi di mana sedekah atau amal sedekah kita itu bisa rusak ketika kita sebut, yaitu ketika kita menyebutnya dalam rangka untuk menyakiti orang lain. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya di hadapan manusia sombong, wal adza, dan sebagai bentuk menyakiti. Tapi kalau kita menyebutnya hanya sekedar untuk apa namanya informasi saja, Pak, Bapak dari mana? Saya pulang sholat taraweh. Ya itu informasi. Bapak dari mana? Saya habis umroh. Bapak mau kemana? Saya mau sholat Jumat. Bapak kok lama di masjid? Saya baru selesai baca Quran. Gak ada salahnya. Dia adalah berita. Dia adalah berita. Kecuali memang diiringi dengan melukai hati orang. Dari mana, Pak? Saya dari masjid. Kalau saya begitu, habis sholat di masjid dulu, baca Quran. Enggak kayak kamu langsung pulang. Ini menyakiti, ya. Maka yang begitu tidak boleh. Tapi sekedar kita menyebutkan sebagai berita, ya, dan hati kita tidak ada sama sekali niat riya, ya sudah, ya, tidak perlu apa namanya kita memperbaharui niat. Ya, kecuali kalau kita memang baru mau beramal, ya. Belum beramal, hendaknya kita perbaiki terus-menerus dalam rangka memastikan bahwa amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dahulu para sahabat memperbaiki niat itu di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, karena niat itu tempatnya di hati. Dan hati memiliki sifat yataqallab. Summiyal qalbu litaqallubihi. Hati disebut kolbu dalam bahasa Arab karena dia yataqallab, berbolak-balik, ya. Oleh karenanya, karena hati berbolak-balik dalam proses akan, sedang, dan selesai, hendaknya kita selalu memperbaiki apa niat-niat kita. Sebagian ulama salaf berkata, ma'alajna syai'an asyad min niyah. Kami tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit diobati melebihi apa nih? Niat. Karena niat itu penentu amalan kita. Kam min amalin saghir ya tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang sebenarnya kecil secara kuantitas tetapi menjadi besar karena niatnya. Wa kam min amalin kabir. Tapi berapa banyak amal yang besar tusaghiruhun niyah justru menjadi kecil dikarenakan niatnya. Ya, oleh karenanya Nabi berkata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur dari Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Jika ayam berkokok di sekitar rumah kita nampak malaikat, doanya apa yang kita baca? Doanya Allah alam bisab. Ya Rasulullah mengajarkan kalau kalian mendengar kokokan ayam, maka berkatalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, aku memohon karuniamu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa ketika kita mendengar suara kokokan ayam jantan. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka min fadlik. Meminta karunia darimu. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dijelaskan tentang ibadah lisan dari Asep Nur Jamin di Garut. Ibadah lisan banyak. Yang paling tinggi ibadah lisan itu adalah qaul la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengikrarkan dua kalimat syahadat itu ibadah yang paling tinggi. Ya, dalam hadis dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih dari 70 sekian cabang kata Nabi. A'laha yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jelas saudaraku sekalian ya. Jadi amalan lisan itu banyak. Paling tinggi mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, ada setelahnya misalnya membaca Al-Qur'an, beramar ma'ruf nahi mungkar, berzikir, berkata jujur, itu semua adalah apa? Berkata baik misalnya ya. Itu semua adalah amalan-amalan lisan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, mengenai puasa tadi yang lebih baik puasa Senin Kemis, bagaimana kalau kita melakukan dua-duanya? Allah alam bisa, tidak masalah ya, tidak masalah melakukan dua-duanya. Tidak ada larangan secara syariat yang melarang melakukan dua-duanya. Senin Kemis dilakukan, Ayyamul Bid juga dilakukan. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Pak Muzakir dari Sumatera Barat. Baik, silahkan Pak Muzakir. Ya, saya tanyakan ini Pak. Ada di satu masjid yang dipimpin oleh seorang ustaz. Dia setiap sudah salat subuh, salat maghrib, salat isya, dia itu berselawat bersama-sama dengan jamaahnya. Iya. Yeah. Apabila saya senang mama, saya senang mama, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bersama-sama dengan jamaah Ustaz. Adik ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apa bid'ah atau ada dalilnya Ustaz? Baik. Bagaimana saya Ustaz? Karena tentang kita yang mikir itu yang berkenaan itu kan secara diam-diam. Emang kita saya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muzakir di Sumatera Barat ya, barakallahu fik. Apa hukumnya dirutinkan setiap ba'dal fajar, habis subuh, habis maghrib dan habis isya bersolawat sama-sama rame-rame, apakah itu ada contohnya dari Nabi? Allah alam bisa tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, tidak ada juga contohnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, tidak ada contohnya harus sama-sama berjamaah dipimpin oleh satu orang. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu semuanya bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lalu mereka bersalawat. Dan kadang salawatnya pun lebih kepada syair-syair. Syair-syair tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu ada contohnya dilakukan rutin setiap sholat? Allah alam bisawab, tidak. Tapi kan baik. Seandainya itu baik, tentulah dahulu para sahabat sudah mendahului kita melakukan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang mulia, ahlul ibadah, seperti siapa namanya, sahabat yang ahli ibadah, Abu Qatadah, Abu Zar, ya, dan para sahabat yang lain, yang malamnya mereka habiskan untuk ibadah, siangnya mereka gunakan untuk puasa, ya, beribadah kepada Allah. Seandainya hal itu adalah sesuatu yang baik, tentulah dahulu mereka sudah mendahului kita untuk mengamalkan hal itu. Dan jauh-jauh hari Nabi sudah mengingatkan kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Oleh karenanya kita tidak asal mengikuti satu ritual ibadah kecuali ada dasarnya. Dan para ulama sudah menulis banyak buku, banyak kitab. Ya, dari hari Senin sampai Kamis kita misalnya belajar kitab Matan Abi Syuja, dan itu kitab yang sangat dasar sekali, kitab dasar dalam fikih. Ya, seandainya memang hal itu adalah hal yang baik, tentunya dijelaskan secara hukum fikihnya, dilakukan minimal sekian orang misalnya. Enggak ada penjelasan fikihnya, ya enggak ada. Padahal ibadah-ibadah yang lain ada penjelasan fikihnya. Misalnya Bapak buka kitab Bulughul Maram, ada penjelasan fikih tentang sholat duha, tentang sholat witir, tentang sholat gerhana, tentang sholat istisqa, tentang sholat id, macam-macam itu banyak. Tentang lapas takbir, tentang lapas-lapas sholat, tentang doa menyembelih, semuanya diajarkan. Ya. Oleh karenanya biasanya yang begitu-begitu ya murni hawa nafsu. Artinya hawa nafsu murni dasarnya dasar. Dasar-dasar keinginan saja. Ini kan bagus. Kenapa kalian melarang-larang yang bagus? Yang bagus itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Saddam dari Tangerang. Apakah Anda egois sebagai orang tua jika sedari anak kecil Anda sudah menentukan Anda akan masuk ke sekolah ini, pesantren ini, kuliah di sini, karena saya memilah sekolah, pesantren, dan tempat kuliah sesuai sunnah agar mereka benar-benar mendapatkan ilmu yang sesuai syariat. Meski kadang mereka tidak mau karena ketidakmengertian mereka, anak yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua kelas 3 ikhwan semua. Allah alam bisawab, saya setuju pada tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan SD, ya bagus dikondisikan sekolah yang sunnah, yang menjaga akidah, syariat, ibadah, itu bagus. Pada tingkatan SMP, iya. Pada tingkatan SMA, mungkin kita masih bisa mengarahkan dia untuk apa? Berada dalam lingkungan pendidikan yang baik. Tetapi untuk menentukan apa namanya jenjang, apa karir yang ingin dia lewati, saya rasa si anak pun harus diberikan peluang untuk memilih apa yang dia inginkan. Ya, saya selalu berkata misalnya kepada anak-anak, ya terserah kalian mau jadi apa nanti kalau besar, ya, tetapi kalian harus komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian mau jadi dokter silahkan, tapi harus hafal Quran. Harus komitmen dengan syariat, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengantarkan mereka sampai di paling minimal ya, sampai ke jenjang menengah. Ya, setelah jenjang menengah, mudah-mudahan dengan lembaga yang kita pilih yang baik, akan terbentuk karakter. Adapun setelah mereka lulus SMA, ada di antara mereka yang ingin menjadi dokter, ada di antara mereka yang ingin jadi pengusaha, ada di antara mereka yang ingin macam-macam mereka pilih. Dan ada mungkin di antara mereka yang karena sejak kecil sudah diarahkan pendidikan agama, ketika kuliah, saya pengen ke Madinah, Ma. Saya pengen ke Mekah, saya pengen ke Lipia, Jakarta, saya pengen ke sana, itu akan terbentuk secara otomatis. Tapi sebagian anak memang memiliki muyul yang berbeda, ya. Ada yang saya jadi pedagang saja. Tapi alhamdulillah dia jadi pedagang karena dia sudah memiliki basic akidah yang kuat, pemahaman agama yang lurus, itu luar biasa. Ya, tetapi masalah muyul tentunya seorang anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Muyul itu kecenderungan, ya, kecenderungan dia berbeda antara satu anak dengan yang lainnya, dan Islam tidak melarang selama yang dia pilih itu adalah sesuatu yang memang mubah, apalagi bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha, ya. Dan itu sangat kita butuhkan hari ini. Kita butuh muslim yang kaya raya, kita butuh muslim yang cerdas, kita butuh muslim yang negarawan, kita butuh muslim yang apa, ahli siasat dan lain sebagainya. Itu kita butuh semua, ya. Tidak wajib setiap orang harus menjadi ulama, menjadi ustaz, enggak. Tapi kalau ada yang diarahkan ke sana, alhamdulillah, itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.